Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa ridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. As-sadis, syarat yang keenam, sitrul aurati ma'al kudrati bisyai'in la yasiful basyarata liqaulihi ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid, al-Araf ayat 31, wa qaulihi wa sallallahu alaihi wa sallam la yakwalullahu salata haidin ila bikhimar. Sudah dijelaskan ini ya. Wa auratul rajulil balighi ma baina surrati wal rukbati, dan aurat pria yang sudah balig ma baina surrati wal rukbati, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin, kepada Jabir radhiyallahu an, idza sallaita fi thawbin wahidin, apabila engkau salat fi thawbin wahidin, dalam satu pakaian, fa in kana wasi'an faltahif bihi, maka in kana wasi'an, apabila pakaian itu longgar, faltahif bihi, maka gunakan untuk menutup sekujur tubuhmu. Faltahif bihi, selimutkan di seluruh tubuhmu. Yani dari atas sampai ke bawah. Dari atas, dari mulai dari bahu ke bawah. Itu makna faltahif bihi. Faltahif bihi, apa artinya? Tutup sekujur tubuhmu ya dengannya, dari mulai dari bahu sampai ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah, ke melewati lutut. Nah, itu jika longgar. Wa in kana dayyaqan fattazir bih. Wa in kana dayyaqan, dan apabila pakaian itu sempit, fattazir bih, maka sarungkanlah. Ya. Sarungkan di tubuhnya, ini gunakan sebagai sarung. Nah, sarung itu dikenakan di mana? Hada mahallus syahid. Ini bagian yang menjadi dalil tentang aurat pria balig yang kita bicarakan. Ya. Sarung itu dikenakan di mana? Diikatkan di pinggang kan? Perut. Ya. Jadi menutup bagian antara pusar dengan lutut. Sarung dikenakan di situ kan? Nah, ini dalilnya. Ini menunjukkan bahwa aurat pria yang sudah balig dalam sholat, yakni yang wajib ditutup ya, sebagai aurat yang wajib ditutup dalam sholat bagi seorang pria yang sudah balig adalah antara pusar dan lutut. Nah, berdasarkan hadis ini. Hadis ini muttafaq alaih. Wal aula wal afdalu, yang lebih utama, yang afdal, an yaj'ala 'ala 'atiqihi syai'an min as-siyab. An yaj'ala, pria yang sudah baligh itu menjadikan 'ala 'atiqihi, meletakkan di atas 'atiq, di atas pundaknya, syai'an min as-siyab, sesuatu dari pakaian. Artinya yang lebih utama, bagian pundak ditutup dengan suatu pakaian, jangan dibiarkan terbuka gitu. Yang afdol ditutup, bagian pundak ini ditutup, bagian bahu ini ditutup, kedua bahu ditutup, tidak dibiarkan terbuka tanpa ada pakaian yang menutupnya. Itu yang afdol, tapi tidak wajib, hanya afdol saja. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajula, melarang seorang pria an yusallia, mengerjakan salat fit thawbi, dalam suatu pakaian, laisa ala atiqihi minhu syai'un, laisa ala atiqihi, tidak ada di atas pundaknya, minhu, dari pakaian yang dikenakannya, syai'un, sedikit pun. Nabi melarang seseorang sholat dengan satu pakaian, dan tidak ada bagian dari pakaian yang dia pakai itu yang diletakkan di atas pundak. Nah, larangan Nabi alaihissalam sholat dengan pakaian yang menutup tubuh, tetapi bagian pundaknya terbuka, tidak ada bagian dari kain itu, pakaian itu yang diletakkan di pundak, jadi kedua pundak terbuka. Larangan ini sifatnya apa? Sifatnya tidak haram. Nah, sifatnya tidak haram. Jadi itu bukan hal yang wajib, menutup kedua pundak bukan hal yang wajib. Nah, tetapi sifatnya sunnah. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan al-aula wal afdal. Jadi andaikan ada orang sholat, dia mengenakan sarung antara pusat dan lutut tertutup, kemudian bagian atas tubuhnya terbuka, pundaknya terbuka, kedua pundaknya terbuka, sholatnya sudah sah. Nah, sholatnya sudah sah dan dia tidak berdosa. Tetapi supaya pahalanya lebih sempurna, dia juga mengenakan pakaian atas, jadi menutup bagian pundak. Nah, ada baju, dan semisalnya. Nah, itu yang afdol. Wal mar'atu kulluha 'auratun. Sekarang kita beralih ke wanita. Wal mar'atu kulluha 'auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan wanita kulluha, semuanya, sekujur tubuhnya, auratun, aurat. Mulai dari atas kepala sampai telapak kaki, illa, ada perkecualian, illa wajhaha, wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Ingat, yang dibahas adalah aurat dalam sholat. Baik. Jadi aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuhnya, wajib ditutup semuanya kecuali wajahnya. Jadi wajah terbuka, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangan. Yang lainnya semuanya tertutup. Illa, kecuali, idha sholat, apabila wanita itu sholat, amamal ajanibi, di depan laki-laki ajnabi. Ay al-ajanib, ay ghairil maharimi, non mahram, bukan mahram, yakni laki-laki ajnabi. Fa innaha, maka sesungguhnya wanita itu tugotti menutup kulla syai'in, seluruh tubuhnya tanpa kecuali, tidak ada yang terlihat. Ya, tutup semuanya. Wajahnya juga ditutup. Telapak tangannya juga ditutup. Kapan wajah dan kedua telapak tangan terbuka dalam sholat? Ketika yang hadir di tempat itu hanya kaum wanita. Dia sesama kaum wanita. Atau ada laki-laki tapi mahramnya. Karena mahram boleh melihat wajahnya dan telapak tangannya, tidak masalah. Tapi apabila hadir di tempat itu, ya, laki-laki ajnabi bukan mahram, tidak ajnabi atau bukan mahram, ya, itu istilahnya ajnabi, tidak boleh melihat wajahnya dan tidak boleh melihat telapak tangannya, seluruh tubuhnya tidak boleh, ya, dilihat. Nah, karena itu aurat terkait dengan fitnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Hadits ini, ya, hasyah nomor 6, riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Baik. Hadits ini sahih. Nah, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i juga menilai sahih hadits ini. Bagaimana sisi pendalilan dengan hadits ini? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-mar'atu awrah, wanita itu aurat. Wanita itu, berarti seluruh tubuhnya. Nabi tidak membatasi, ya, tidak membatasi dengan bagian tertentu dari tubuh wanita itu, tapi mengatakan wanita itu aurat, berarti semuanya tanpa kecuali. Nah, inilah yang benar, karena ini terkait dengan fitnah. Nah, oleh karena itu ketika wanita itu sholat, tidak ada ajnabi, boleh terbuka wajah dan telapak tangannya. Tapi ketika hadir ajnabi, fitnah. Nah, sebagaimana halnya jika dia tidak sholat, dia keluar rumah, ya, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah, jadi bedakan antara aurat dalam sholat dan aurat terkait dengan fitnah, kaitannya dengan laki-laki ajnabi. Jadi hadis ini, al-mar'atu aurah, ini terkait dengan fitnah, ya, terhadap laki-laki ajnabi, bukan terkait dengan sholat. Adapun yang terkait dengan sholat adalah dalil setelahnya, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimar, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah haid, ini yang telah balik, kecuali dengan menggunakan khimar, kerudung, ya, yang dengan itu tertutup kepalanya, ke bawah lehernya, ya, bagian atas dadanya, ya, yang terlihat hanya wajahnya. Selain itu jubah, kenakan jubah, ya, semuanya yang terlihat adalah kedua telapak tangannya. Nah, sebagai tambahan taklik, ya, ada pendapat lain yang cukup kuat bahwa kedua telapak kaki dalam sholat juga bukan aurat. Kedua telapak kaki wanita dalam sholat juga bukan aurat. Nah, tetapi, ya, yang lebih hati-hati, ketika seorang wanita persiapan untuk sholat, maka tutup semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Namun, apabila terjadi, ditakdirkan ketika sholat terlihat telapak kakinya, ya, maka sulit untuk memerintahkan dia mengulangi sholat. Sulit untuk memerintahkan dia mengulangi sholat. Ya, karena para wanita di masa Nabi Asalam, wanita sahabiat, sahabat Nabi, kebiasaan mereka, keseharian mereka di rumah adalah mengenakan jubah, ya, yeah. Mengenakan jubah, jubah panjang, dan itu biasanya bagian telapak masih terlihat, kemudian mengenakan kerudung di atas. Nah, adapun hadits ini, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Nah, ini terkait dengan bagian kepala di atas leher, dan jadi wajah terbuka gitu. Karena kerudung itu ya, wajah terbuka. Nah. Namun tetap lebih hati-hatinya itu tadi ya, ketika persiapan hendak salat ya, diperhatikan semuanya ya, pakai khimar ya, kerudung dan terlihat hanya wajah, ya, kemudian pakai jubah, ya, menutup seluruh tubuh yang terlihat hanya kedua telapak tangan. Namun jika ditakdirkan ketika sholat tersingkap telapak, ya, berdasarkan pendapat itu, ya, sulit untuk diperintahkan mengulangi sholat, dan itu didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Naam. Kemudian As-Sabi yang gitu. Adapun pendapat yang ditampilkan di sini, jika terlihat telapak kaki diulang, yang kita pelajari di sini, karena yang boleh terlihat pada pendapat yang dicantumkan di sini apa? Hanya wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan ini, mazhab ini terlihat telapak kaki diulang. Nah, beda dengan mazhab yang kami tambahkan itu sebagai pembanding. Nah, As-Sabi yang ketujuh. Ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Menghindari najis di tubuh, pakaian dan tempat sholat. Ai makani sholatihi. Buka'atihi, ai makani sholatihi. Yaitu tempat sholatnya. Maksudnya, tempat sholat ini, maksudnya tempat yang dia gunakan sholat, yang akan dia ya letakkan padanya anggota-anggota tubuhnya dan pakaiannya dalam sholat. Yang akan tersentuh dengan anggota-anggota tubuhnya dan pakaian dalam sholat. Jadi andaikan di bagian depannya ada najis, misalkan di situ ada najis, ya, sedikit. Ketika dia sholat, dia sujud di sampingnya, najis itu tidak tersentuh dengan wajahnya, dengan tangannya, terhindar, maka sah, tidak masalah. Bisa difahami? Nah, ya, jadi dihindari najis di tempat sholat. Jadi misalkan di bagian sini dia mau sholat di sini, tapi di situ ketika sholat, ketika hendak sujud baru lihat, subhanallah, ada najis di situ. Ya, dia tinggal menggeser sedikit, ya, dia hindarkan ketika sujud, tidak sujud di atas najis itu, meskipun di sampingnya sah sholatnya. Dan jadi masalah kalau dia menyentuh najis itu dengan tubuhnya atau dengan pakaiannya, misalkan ada pakaiannya yang jatuh di situ, tersentuh, wah, itu berarti tidak terhindar. Bisa dipahami? Nah, ma'al qudrati, ya, bersama kudrah, yakni ada kemampuan untuk itu. Nah, jika tidak ada kemampuan, seseorang ya sholat apa adanya meskipun dalam keadaan bernajis, nah, sama dengan pembahasan yang sebelumnya yang disebutkan kudroh, ya, itu pembahasannya di sholat ahlil adar, sholat orang yang punya udur. Nah, ketika ajiz tidak mampu, nah, maka dia sholat apa adanya. Nah, seperti halnya orang sakit, ya, dia tidak mampu untuk membersihkan najis dari tubuhnya, dari pakaiannya, dan tidak ada yang membantunya melakukan itu, ya, sementara waktu akan keluar, maka dia sholat apa adanya. Nah, jangan sampai waktu keluar meskipun dalam keadaan bernajis. Bisa difahami? Nah, karena dia tidak mampu menghindarinya. Nah, diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Al-Muddatsir ayat 4. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil bauli. bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu, karena sesungguhnya keumuman adab kubur ya bersumber dari air kencing, gara-gara tidak menjaga diri dari air kencing, tidak bersuci dari air kencing. Nah, hadis ini riwayat Ad-Darqutni disahihkan oleh Al-Albani ya. Rincian tahqiq hadis ini sudah kita lewati pada pelajaran Bulughul Maram. Nah, bisa dimerojak ke sana. Ya. Baik. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma'a fi damil haid, sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Asma' fi damil haid, tentang darah haid. Yusibu at-thawbah, yusibu at-thawbah, darah haid yang mengenai pakaian. Nabi SAW mengatakan hadis yang sudah lewat ya, pembahasan haid ya, najis ya. Tahattuhu, nah dia mengeriknya ya dengan benda yang keras, batu ya dan semisalnya. Nah, untuk mencongkel ya darah yang sudah beku itu yang menempel. Thumma takrusuhu bil ma'i, kemudian dia gosok ya dengan air, yakni dia beri air, kemudian dia kerik dengan kukunya. Nah, thumma tamdahuhu, kemudian dia sirami air, dia cuci. Nah, kemudian dia cuci dengan air ya, tiga tahapan. Setelah kita lewati bahwa tahapan ini hanya untuk mempermudah ya. Jika langsung dicuci dengan air tanpa melalui tahapan yang pertama dan kedua, sah. Yang penting najisnya hilang. Nah, thumma tusalli fi, kemudian dia sholat dengan pakaian itu. Hadis muttafaq alaih, waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada sahabatnya. Wa qad balal a'rabiyu fil masjid, dalam keadaan qad balal a'rabiyu, telah kencing seorang a'rabi ya, Arab Badui di masjid. Ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Ariqu, guyurkan, ala bauli, di atas air kencingnya, sajlan setimba ya, min ma'in, air. Naam, untuk mencucinya. Rawi Al-Bukhari, hadis ini juga sudah lewat. Nah, ayat terkait dengan kesucian pakaian dari najis. Nah, wa thiyabaka tahir. Kemudian hadis tanazzahu 'anil baul, seterusnya. Nah, ini terkait dengan tubuh ya dan pakaian. Jadi berusaha menghindarkan supaya tidak terkena percikan air kencing ya, tubuhnya, pakaiannya. Nah, kemudian baik, andaikan terkena maka dicuci kan begitu. Kemudian setelah kencing ya, istinja. Nah, istinja, bersuci dari ya air kencing tersebut yang istinja. Nah, hadis yang ketiga tentang darah haid itu pakaian. Nah, menyucikan pakaian dari najis. Kemudian hadis tentang air kencing Arabi di masjid, ini menyucikan tempat sholat. Jelas ya? Kemudian as-samin, yang kedelapan, istiqbalul qiblati ma'al qudrati, menghadap ke kiblat ya bersama kemampuan. Nah, bersama adanya kemampuan. Artinya jika tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan, maka sholat meskipun menghadap ya ke mana saja. Seperti hanya orang sakit di pembaringan, tidak ada yang membantu dia untuk menghadap ke kiblat, dia sendiri tidak bisa menghadapkan tubuhnya ke kiblat, waktu akan keluar. Nah, waktu akan keluar jika menunggu orang datang. Waktu akan keluar, maka dia sholat ya pada waktunya meskipun tidak menghadap ke kiblat, karena dia ajiz, dia tidak mampu menghadap ke kiblat, tidak ada kudrah untuk itu. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul Masjidil Haram ke arah Al-Masjidil Haram, ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Baik, Al-Baqarah 144. Wali hadith ini dan berdasarkan hadith idza qumta ila sholati, apabila engkau berdiri melaksanakan salat, fa asbiqil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu, thumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Hadith ini muttafaq alaih. Hadith ini terkait dengan pria yang la yuhsinu shalah, pria yang belum tahu tata cara salat yang benar, ya, yang salat di masjid. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia mengulangi sampai 3 kali, dia ulangi tetap salah. Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara salat yang benar, jelaskan rukun-rukunnya. Nah, ini bagian awal hadis. Syahid thumma istaqbilul qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, ya, ini menunjukkan wajib menghadap ke arah kiblat dan ini adalah syarat sahnya salat. Baik. Hadis muttafaq alaih. At-tasya yang ke-9, an-niyah. Niat. Ya, niat itu letaknya, nah, ada nanti. La tasqutu bihalin. Baik, niat, apa makna niat? Niat itu adalah al-qasdu wal-azmu. Nah, niat adalah maksud dan tekad. Itu niat. Jadi jika seseorang bermaksud dengan hatinya, bertekad dengan hatinya mengerjakan sesuatu, ya, atas sesuatu, berarti dia sudah berniat. Al-qasdu, ya, wal-azmu, maksud dan tekad, ya. Jika sudah bermaksud, bertekad mengerjakan sesuatu, berarti sudah berniat. Tayyib. Wa la tasqutu bihalin, dan persyaratan niat, niat sebagai syarat sahnya sholat, la tasqutu bihal, tidak gugur dalam keadaan apapun, tidak gugur dalam keadaan apapun. Nah, jadi mutlak harus ada niat. Li hadits Umar, berdasarkan hadits Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, hanyalah sesungguhnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di kalbu, dalam kalbu, itu tempat niat. Jadi tidak, na'am, tempatnya di kalbu. Wa haqiqatuha al-azmu 'ala asy-syai'i, dan hakikatnya, hakikat niat itu adalah al-azmu 'ala asy-syai', tekad atas sesuatu. Tekad atas sesuatu, itu hakikat niat. Seperti telah jelaskan tadi bahwa niat adalah al-qasd wal-'azm. Baik. Wala yushra'u at-talaffuzu biha, wala yushra'u at-talaffuzu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat dengan lisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niatnya pada ibadah apapun. Tidak pada salat, begitu pula pada ibadah-ibadah yang lainnya. Walam yarid, dan tidak datang sama sekali anna ahadan, bahwa sesungguhnya ada salah satu min ashabihi, dari sahabatnya, fa'ala dhalik, mengerjakan hal itu. Jadi tidak datang, ya, riwayat bahwa ada satu orang dari sahabatnya yang melakukan hal itu, yakni melafadzkan niat. Tidak ada. Nah, jadi kesimpulannya, jika itu dilakukan, maka itu tergolong bid'ah yang tercela. Tayyib. Al-mas'alatul rabi'atu fi arkaniha. Nah, tentang rukun-rukunnya. Al-arkanu, rukun-rukun sholat, hiya ma tatakawwanu minha al-ibadatu. Rukun-rukun sholat adalah perkara-perkara yang tatakawwanu minhal ibadatu, tersusun darinya, ya, ibadah-ibadah itu. Itu makna rukun-rukunnya. Nah, Wala tasihul ibadatu illa biha. Wala tasihul ibadatu illa biha. Dan ibadah, suatu ibadah tidak sah tanpa rukun-rukunnya. Nah, karena jika tidak ada rukun-rukunnya dianggap tidak ada. Karena itu adalah penyusun ibadah itu, tersusun dari rukun-rukun itu. Nah, jika ada satu rukun yang tidak ada, berarti dianggap ibadah itu tidak ada, yakni tidak sah. Wal farqu bainahu wa bainas syuruti, perbedaan antara rukun-rukun dan syarat-syarat. Ya, perbedaan antara rukun-rukun ibadah dan syarat-syarat ibadah. Anna syarta, bahwa sesungguhnya suatu syarat, yataqaddamu 'alal ibadati, mendahului suatu ibadah. Mendahului suatu ibadah. Wa yastamirru ma'ahu dan berlanjut terus bersama ibadah itu sampai selesai. Itu syarat. Maka coba kita lihat, ya, keislaman seseorang, ya, akalnya, ya, kesuciannya dari hadat kecil dan hadat besar. Nah, tertutupnya aurat. Ya. Semuanya termasuk menghadap ke kiblat, niat. Itu sudah harus ada sebelum sholat dimulai. Nah, dan harus terus eksis. Ya, wa yastamirru ma'ahu, dan terus lanjut ada bersamanya, eksis. Eksis, tetap niat naam tetap ada sampai selesai. Oleh karena itu, misalkan ketika sedang sholat tiba-tiba buang angin, nah, kan berarti berhadas dia, batal kesuciannya, berarti kan syaratnya tidak terpenuhi, berarti batal sholatnya. Nah, sedang sholat, dalam sholat dia kemudian bertekad ingin keluar dari sholatnya, berarti niatnya sudah tidak eksis. Nah, eksisnya sudah tidak ada. Nah, karena dia sudah bertekad, ada azam untuk membatalkan sholat, berarti batal. Adapun dia ragu-ragu, muncul pikiran ingin membatalkan, tapi ragu dia, tidak belum tekad, belum azam, berarti sholat masih sah karena niatnya masih ada. Nah. Baik. Aw ammal arkanu, adapun rukun-rukun salat, fahiya maka rukun-rukun itu allati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'al. Allati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'al. Rukun-rukun itu adalah yang dicakup atasnya oleh suatu ibadah, berupa ucapan-ucapannya dan gerakan-gerakannya. Jadi mulai dari startnya ibadah itu sampai akhir ibadah itu, sampai penutupnya, di situ adanya rukun itu. Ya, dari permulaan ibadah sampai akhir ibadah, di situ ditemukan rukun itu. Karena rukun itu adalah penyusunnya. Nah, itu dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Pada sholat misalkan, ya, pada sholat misalkan berdiri, ya, saya akan datang nanti, berdiri untuk sholat fardu. Nah, itu gerakan rukun, ya, yang pertama. Kemudian ucapan yang merupakan rukun pertama, pembukanya takbiratul ihram, begitu. Nah, kita akan masuk pada arkannya. Namun sebelum lanjut, ana khawatir nanti terlewat, butuh ditambih tadi terkait dengan syarat yang ketujuh. Kita kembali dulu ke situ sebelum nanti masuk ke rukun-rukunnya. Syarat yang ketujuh yaitu menghindari najis pada badan, ya, pakaian dan tempat sholat. Nah, Ini termasuk syarat sahnya sholat. Nah, berdasarkan ini, apabila seseorang sholat dalam keadaan di tubuhnya ada najis atau di pakaiannya ada najis, ada di tempat sholatnya dia menyentuh najis dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu, nah, tidak mengerti, atau dalam keadaan lupa kalau ada najis di tubuhnya dan dia lupa membersihkannya. Nah, ingatnya setelah sholat. Nah, jika dikatakan syarat, maka sholat harus diulangi. Tetapi yang rajih di sini bil jazm, ya, dengan kita memastikan bahwa itu yang rajih, ini yang rajih, tidak diulangi. Artinya tidak sampai pada tingkatan syarat seperti itu, tetapi wajib. Tingkatannya hanya wajib, tidak sampai pada tingkatan syarat, tetapi wajib, ya. Dalam arti jika sengaja, sadar, tahu, maka ya dia berdosa dan tidak sah. Tetapi apabila ada udzur, lupa, tidak mengerti, ya, tidak tahu, maka itu dimaafkan, tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Nah, berdasarkan hadis, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah sholat mengenakan sandal, ya, di tengah sholat berlangsung datang Jibril memberitahu Nabi SAW bahwa di telapak sandalnya ada najis. Nabi tidak membubarkan sholatnya, tetap lanjut dalam sholatnya dan bergerak melepaskan sandal itu. Nah, dalam keadaan lanjut dalam sholatnya, tidak dibatalkan, hanya saja Nabi menghindarkan najis yang ada di sandalnya dengan cara melepaskan sandalnya. Nah, ini dalil jika ada udzur, ya, seperti itu, tidak tahu dan semisal dengannya jika lupa, dimaafkan. Bisa difahami? Nah, bisa difahami, ya. Tetapi berdasarkan hadis tadi, jika itu disadari di tengah berlangsungnya sholat, maka dia wajib, ya, menghindarkannya. Nah, jika itu di pakaian atas, misalnya di bajunya laki-laki, ya, dia bisa copot bajunya, yang penting bagian antara pusar dan lututnya tertutup, ya, dia lepas bajunya. Nah, oh iya, ya, kalau itu di celananya kan tidak mungkin dia lepas celananya, kan begitu. Nah, terbuka aurat, berarti harus keluar dari sholat. Begitu pula jika dia misalkan di masjid umum bersama masyarakat, jika dia buka baju, dia tidak bisa khusus sholatnya. Wah, tidak garu-garuan sholat seperti itu dengan artinya dia akan kehilangan khusyuk dalam keadaan seperti itu. La yastakiru fi shalah. Nah, tidak mungkin kan bagi dia, nah, melanjutkan sholat dalam keadaan seperti itu. Mungkin ya terpaksa dia keluar. Nah, kecuali kalau orangnya ya cuek saja, buka bajunya, sholat, santai, khusyuk, gak ada masalah. Setelah itu bincang-bincang sama masyarakat, ya sekalian beri ilmu mereka, tadi saya baru lihat ada najis, ada hadis seperti ini. Nah, apa masalah? Baik. Nah, ini tambih terkait masalah ini, ya. Barakallahu fikum. Rukun-rukunnya kita masuk pada pertemuan berikutnya saja, ya, karena waktunya sudah habis. Tafadhali jazakumullah khairan.